spesial buat Abang Mas An yang berulang tahun. Saya kasih surat cinta dari Elsa, spesial juga buat para tercinta. Ayo nyanyi ke pasar. Rame gajahnya semuanya. Sambil nyanyi sama-sama yang kenceng ya. Barek. Satu, dua, tiga suaranya. Ku tuliskan cara ku menemukan kapur.